Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Khonahuddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Abis bin Rabi'ah, dari Abis bin Rabi'ah. Qala, dia berkata, ra'aitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yuqabbilul hajar, yakni al-aswad. Aku melihat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mencium hajar aswad, mencium batu yakni al-aswad, hajar al-aswad. An-Abis ibn Rabi'ah, dari Abis ibn Rabi'ah, dia mengatakan, aku melihat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mencium al-hajar yakni al-hajar al-aswad. Wa yaqul, sambil beliau berkata, inni a'lamu annaka hajar. Sesungguhnya aku mengetahui engkau hanyalah batu. Sesungguhnya aku mengetahui bahwasanya engkau hanya sebongkah batu. Ma tanfa'u wa la tadur. Tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat. Sesungguhnya aku mengetahui bahwasanya engkau hanyalah sebongkah batu yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruka ma qabbaltuka. Dan seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium engkau, dan seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium engkau, ma qabbaltuka, niscaya aku pun tidak akan mencium engkau. Nah, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini yang berkaitan dengan bab adalah apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencium Al-Hajarul Aswad dikarenakan meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mencium Al-Hajarul Aswad dikarenakan meniru mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan ya khanafuddin rahimani wa rahimakumullah bahwasanya mencium Al-Hajarul Aswad itu termasuk sunnah. Faedah yang berikutnya adalah mencium Hajar Aswad itu termasuk sunnah. Tetapi ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Al-Hajarul Aswad. Kita tidak mengetahui apa hikmah dari mencium Al-Hajarul Aswad. Apa hikmah dari mencium Al-Hajarul Aswad? Hikmah yang paling tertinggi adalah apa? Mencium Hajar Aswad itu adalah dalam rangka mencontoh sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencium Al-Hajarul Aswad tidak lain karena mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya la raja'an linnaf'i wala au khaufad darar. Bukan karena mengharapkan kemanfaatan kepada Al-Hajarul Aswad dan tidak pula dalam rangka takut dari kemadharatan. Walakin li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalika. Akan tetapi itu semata-mata dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Itu semata-mata dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya, bukan karena ada sesuatu yang diharapkan dari Al-Hajarul Aswad atau berlindung dari sesuatu kepada Al-Hajarul Aswad. Maka kalau ada yang mencium Al-Hajarul Aswad dalam rangka mengharapkan kemanfaatan-kemanfaatan datang kepada dia, atau pula dalam rangka menghilangkan kemadharatan-kemadharatan, menjaga diri dari kemadharatan-kemadharatan dengan mencium Al-Hajarul Aswad, maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Kenapa? Dia telah berharap kepada sesuatu yang la yanfa'u wa la yadur. Dikarenakan dia telah berharap, bersandar kepada sesuatu yang la yanfa'u wa la yadur. Apalagi ini sebongkah batu. Apalagi ini sebongkah batu yang sama sekali tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak madarat. Nah, kita tahu ya kan, hadirin rahimani wa rahimakumullah, tentunya Ka'bah al-Musharrafah yang kaum muslimin dalam sholat mereka menghadap ke sana, tentunya apa? Dia memiliki kemuliaan. Nah, tetapi la yusra'u ay yuqabbala syai'un minal Ka'bah al-Musharrafah illal Hajar al-Aswad faqat. Kata sebaiknya rahimahullah, tidak disyariatkan mencium sedikit pun dari Ka'bah. Tidak disyariatkan sedikit pun mencium dari Ka'bah al-Musharrafah kecuali cuma Al-Hajarul Aswad. Cuma apa? Al-Hajarul Aswad. Nah, adapun rukun Yamani, maka dia cuma disentuh saja. Wala yuqabbal, tidak dicium. Nah, adapun rukun Yamani, maka dia cuma disentuh, tidak dicium. Nah, ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan pula kepada kita bahwasanya al-ibadah itu tauqifiyah. Ibadah itu tauqifiyah. Yani sesuai dengan nas dalil. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencium Al-Hajar Aswad tidak lain karena itu merupakan ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan al-manasik. Nah, maka khana fi rahimani wa rahimakumullah disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala lamma tawafa Muawiyah dzata sanatin tatkala Muawiyah tawaf di Ka'bah pada satu tahun. Kan Ka'bah itu kan memiliki rukun-rukun. Nah, tadi rukun Yamani, ada juga rukun Syami, ada rukun Iraqi. Nah, yang disyariatkan untuk di sentuh dan dicium adalah Al-Hajarul Aswad. Al-Hajarul Aswad. Adapun rukun Yamani, maka yang disunnahkan adalah menyentuh saja, mengusap saja. Nah, adapun sisa-sisa rukunnya, yakni Ar-Ruknus Syami wal-Iraqi, rukun Syam dan rukun Iraqi, maka la yuqabbalan wa la yumsahan, tidak dicium dan tidak pula diusap. Tidak dicium dikarenakan tidak dicium dan tidak diusap dikarenakan laisa ala qawadi Ibrahim alaihi salatu wasalam, karena dia bukan bagian dari fondasi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Al-Muhim kembali kepada yang tadi. Pada satu tahun Muawiyah tawaf. Wa kana ma'ahu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dan bersamanya ada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Maka kata Asy-Syaikh rahimahullah, ja'ala Muawiyatu yamsahul arkan al-arba'ah. Mulailah Muawiyah ini mengusap rukun-rukun yang empat. Mulailah Muawiyah mengusap rukun-rukun yang empat. Al-Hajarul Aswad diusap, war-rukn al-Yamani, rukun Yamani, was-Shimali wal-Gharbi, rukun Shimali dan Gharbi atau Syami atau Al-Iraqi. Faqala lahu Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas berkata kepadanya, kaifa tamsahur ruknain as-Shimalayn Asyimalayain, bagaimana mungkin engkau mengusap dua rukun tersebut? Naam, yakni Shimal Asyarki dan Shimal Al-Gharbi, yang barat dan timur. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yamsah illa ruknal yamaniya wal hajarul aswad. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengusap kecuali rukun Yamani dan rukun atau hajar aswad. Faqala Muawiyah, maka Muawiyah mengatakan, innahu laisa syai'un minal baiti mahjura. Yakni al-bait la yuhjar. Kulluhu yuhtaram wa yu'azzam. Apa alasan Muawiyah ketika dikatakan oleh Ibnu Abbas, kenapa engkau mengusapnya? Sementara yang di Rasul itu mengusap cuma Hajarul Aswad dan rukun Yamani. Maka kata Muawiyah, tidak ada sesuatu pun dari al-bait, yaitu rumah Allah Ka'bah ini, yang dihajar. Nah, yakni al-bait itu tidak dihajar, kulluhu yuhtaram wa yu'azzam, semuanya dimuliakan, diagungkan. Semuanya al-bait. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, wa huwa afqahu min Muawiyah, sementara Ibnu Abbas ini lebih faqih daripada Muawiyah. Qala, beliau mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, sungguh telah ada bagi kalian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Al-Ahzab ayat 21. 6. Muawiyah dengan pendapatnya beranggapan bagus semuanya, baik semuanya, semua rukun untuk diusap, tetapi kata Ibnu Abbas, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada kalian bagi kalian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Wa ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu illa ruknainil yamaniyyin. Yamaniyyin. Aku kata Ibnu Abbas tidak melihat Nabi mengusap kecuali dua rukun Yamani, yakni rukun Al-Hajar wa ruknul Yamani. Faqala lahu Muawiyah, shadaqta. Maka Muawiyah pun berkata kepada Ibnu Abbas, engkau benar. Wa raja'a ila qawlihi, dan Muawiyah pun rujuk kembali kepada pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Begitulah kata Sufyan rahimahullah, li'annal khulafa'a fi masabab. Dikarenakan sesungguhnya para khalifah dahulu, para pemimpin dahulu, para khalifah, wa in kanu kal muluk fil abha wal azama, walaupun mereka itu seperti para raja, nah, dalam hal kekuasaan dan keagungan, lakinnahum kanu yarji'una ilal haq, tetapi mereka itu kembali kepada al-haq. Walihaza raja'a Muawiyah radhiyallahu anhu ilal haq, oleh karena itulah Muawiyah kembali kepada al-haq. Wa qala lahu shadaqta, dan dia pun berkata kepada Ibnu Abbas, engkau benar, dan meninggalkan mengusap dua rukun syima-syima lain, Asy-Syarqi dan Al-Gharbi. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, ini menunjukkan apa? Keharusan. Nah, di dalam dalam hal ini, dalam beribadah khususnya, dalam hadis ini, itu mencontoh, meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan al-istihsanat, anggapan-anggapan baik semata. Di dalam ibadah itu hendaknya tauqifiyah, sesuai dengan dalil, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak berdasarkan anggapan-anggapan baik atau al-istihsanat. Anggapan-anggapan baik semata, ini kan baik, ini kan Ka'bah semuanya mulia. Diingkar ya oleh Abdullah bin Abbas. Yang jadi patokan adalah Rasul, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini pula terdapat faedah yang berikutnya, ketika kita tahu Al-Hajarul Aswad itu diium, diusap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Umar mengatakan bahwasanya Al-Hajarul Aswad itu la tanfa'u wa la talur. Inni la a'lamu annaka hajar. Aku tahu bahwasanya engkau sekedar sebongkah batu. Sekedar apa? Sebongkah batu. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, la tanfa'u wa la tadur. Nah, kalau Al-Hajarul Aswad saja batu, nah, yang dia dimuliakan, dimuliakan, dihormati, dicium, nah, bukan karena berharap barokah dalam artian memberikan manfaat dan menolak madarat, cuma dalam rangka meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Al-Hajarul Aswad yang demikian saja, itu la tanfa'u wa la tadur, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak mudharat, apalagi batu-batu selainnya. Nah, min babi aula, nah, batu-batu yang sama sekali tidak punya kehormatan. Batu-batuan yang tidak punya kehormatan. Itu ada ya kan, fidin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang mengagungkan batu. Jika Allah Subhanahu wa taala menyatakan afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra, maka al-lat itu batu. Naam. Al-lat dengan tanpa tasdid itu batu. Batu yang dibuat untuk mengadon tepung yang diibadahi. Begitu juga apa? Di zaman sekarang orang-orang di antara jimat-jimat yang dipakai oleh manusia, dia mengumpulkan batu-batuan. Nah, batu apa? Enam, dia kumpulkan ketika di ruqyah, kamu punya jimat, iya, dikeluarkannya apa? Batu-batu dari dia dan mengatakan jangan hati-hati, jangan dibuang sembarangan. Batu ini. Dia meyakini, kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Sudah diberikan. Nah, kalau mau mencari batunya di sungai Geli itu, sampah-sampah, dilempar sampah di mana. Ini kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Orangnya nakut-nakuti. Jangan sembarangan melemparnya, buangnya. Nanti ada kualat. Ini kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula khalafidin rahimani wa rahimakumullah yang menunjukkan bahwasanya di dalam pengamalan terhadap agama ini itu tauqifiyah, sesuai dengan dalil, dalam artian sesuai dengan yang diperintahkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah apa hikmahnya, yang penting itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang kita laksanakan. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang 36, tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki, begitu juga mukmin wanita, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, sebuah urusan, ada bagi mereka pilihan yang lain. Ada pilihan dari urusan mereka. Oleh sebab itulah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tatkala Mu'adzah al-Adawiyah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, Mu'adzah al-Adawiyah, seorang tabi'iyah yang ahli ibadah. Mu'adzah al-Adawiyah, al-Adawiyah. Nam bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma balul ha'idhi taqdi shaum wala taqdi shalah. Kata Mu'adzah kepada Aisyah radhiyallahu anha, kenapa wahai Aisyah? Nam, orang yang haid itu diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Nam, kenapa kata Mu'adzah wahai Aisyah, orang yang haid itu diperintahkan untuk mengqadha, mengganti puasa, tetapi tidak diperintah untuk mengganti salat? Nam, maka ya Allah fitin rahimani wa rahimakumullah, Aisyah mengatakan, aharuriyatun anti, apakah engkau seorang haruri, seorang khawari? Karena orang-orang khawari, alam yang dulu bagaimana yang sekarang, mereka apa? Mengkodok sholat juga. Mengkodok puasa dan juga mengkodok sholat. Maka ketika bertanya seperti ini, Aisyah jawab bertanya dengan mengatakan, aharuriyatun anti, apakah engkau orang haruriyah, orang khawarij? Maka Mu'adzah mengatakan, la, walakin as'al, tidak, aku bukan orang haruri, tapi cuma aku bertanya. Apa jawaban Aisyah radhiyallahu anha? Aisyah mengatakan, yusibuna zali, kami memang tertimpa haid dari dulu. Nam, panu'maru biqadha is-shaum wala nu'maru biqadha is-shalah. Nam, Kami dari dulu memang terkena haid, kata Aisyah radhiyallahu anha, fa nu'maru, maka kami diperintahkan bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqada' puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada' salat. Sehingga kalau ditanya, kenapa apa kita diperintahkan untuk mengqada' puasa, tidak diperintahkan untuk mengqada' salat? Jawabannya, kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqada' puasa tetapi tidak diperintahkan untuk mengqada' salat. Tapi kenapa? Kok kita diperintahkan untuk mengqada' puasa, tidak diperintahkan untuk mengqada' salat? Jawabannya, kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqada' puasa, tidak diperintahkan untuk mengqada' salat. Jangan tanya macam-macam. Inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini fa nahjun rahimani wa rahimakumullah, maka wazifatul mukmin, tugas seorang mukmin itu adalah an ya'mala bisyara', dia beramal dengan syariat Allah tabaraka wa taala. Nah, wazifatul mukmin, tugas seorang mukmin itu dia adalah beramal dengan syariat Allah tabaraka wa taala, sawa'un 'arafal hikmah am lam ya'rifha. Sama saja dia tahu hikmahnya ataukah tidak, yang penting dia adalah bagaimana mengamalkan syariat ini yang bercocokan dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah ayyarzuqana wa iyyakum ittiba'a sunnatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ayyatawaffana 'alayha wa ayyashurana fi zumratihi innahu jawadun karim. Kita meminta kepada Allah tabaraka wa taala supaya Allah memberikan rezeki kepada kita, kepada kami dan juga kalian untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita meminta kepada Allah tabaraka wa taala semoga Allah mewafatkan kita semuanya di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada golongan orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innahu jawadun karim, semuanya dia maha dermawan lagi maha mulia. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.